Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذاب النار إخواني في الدين معاشر المسلمين yang dirahmati dan dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi, beliau bersabda, "Inna Allah idza ahabba 'abdan da'a Jibril. Faqala ya Jibril inni uhibbu fulanan fa'ahbibhu." Fayuhibbuhu Jibril. Summa yunadi fis sama', "Inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu." Fayuhibbuhu ahlus sama'. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ardi. Wa idha abghada 'abdan da'a Jibril faqala ya Jibril inni ubghidu fulanan fa'abghiduhu. Fayubghiduhu Jibril. Thumma yunadi fis sama' inna Allaha yubghidu fulanan fa'abghiduhu. Fayubghiduhu ahlus sama' thumma yudha'u lahul baghda'u fil ardi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bila mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril dan berkata kepadanya, "Wahai Jibril, aku cinta kepada si fulan, maka cintailah dia." Jibril pun cinta kepadanya. Lalu dia menyeru penduduk langit, karena Jibril adalah pimpinan para malaikat, dan menyatakan kepada mereka, "Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada si fulan, maka cintailah dia." Maka penduduk langit pun cinta kepada hamba tersebut, dan dijadikan baginya penerimaan di bumi. Dan apabila Allah tabaraka wa ta'ala benci kepada seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril dan berkata kepadanya, wahai Jibril, aku benci kepada si fulan, maka bencilah dia. Jibril pun benci kepada hamba tersebut. Lalu ia menyeru penduduk langit dan menyatakan bahwa Allah benci kepada si fulan, maka bencilah dia. Penduduk langit pun benci kepadanya dan dijadikan untuknya kebencian di bumi. Hadis ini telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, yang menunjukkan kepada kita, menanamkan pemahaman kepada kita tentang betapa kecintaan Allah tabaraka wa ta'ala adalah sesuatu yang sangat patut dan harus untuk kita raih dan kita kejar. Dan telah kita sebutkan beberapa poin, kiat-kiat yang dengannya seorang hamba bisa meraih kecintaan Allah tabaraka wa ta'ala. Yang sudah kita sebutkan, yang pertama, ittiba'ur rasul, mengikuti Rasulullah. Yang kedua, bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang ketiga, senantiasa bersabar. Yang keempat, bertaubat. Yang kelima, saling mencintai karena Allah. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan kepada sebab-sebab yang berikutnya. Ikhwani fiddin ma'asyurul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebab yang lain yang dengannya seorang hamba bisa meraih kecintaan Allah tabaraka wa ta'ala adalah al-ihsan, berbuat ihsan. Ihsan terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah al-ihsanu ilal khaliq, berbuat ihsan kepada al-khaliq, sang pencipta. Itu Allah tabaraka wa ta'ala. Dan makna serta pengertian dari ihsan kepada Allah adalah sebagaimana yang termaktub dalam hadis Jibril. Ketika ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa akhbirni 'anil ihsan," kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak sanggup melihat Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah Allah subhanahu wa ta'ala maha melihatmu. Ini adalah tingkatan paling tinggi. Tingkatan yang paling tinggi dalam tingkatan agama atau derajat di dalam agama. Dari Islam, iman, ihsan. Muslim, mukmin, muhsin. Seorang muslim belum tentu mencapai derajat iman. Sebagaimana pula sebaliknya. Oleh karena itu Allah tabaraka wa ta'ala ketika menyebutkan, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ketika orang-orang Badui datang kepada Rasulullah dan menyatakan, kami beriman. Katakanlah kepada mereka bahwa kalian belum beriman, tapi ucapkanlah kami Islam. Karena iman belum merasuk ke dalam jiwa dan dada-dada kalian. Maka derajat al-ihsan menjadi seorang muslim atau seorang muhsin adalah derajat yang paling tinggi dalam tingkatan agama. Seorang yang dia memiliki sifat muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada pembagian dalam agama yang diistilahkan dengan tingkatan syariat hakikat ma'rifat. Tidak ada. Yang katanya bahwa kalau orang masih dalam tingkatan syariat, dia menjalankan syariat-syariat yang ada. Tapi kalau sudah mencapai tingkatan ma'rifat, maka dia terbebas dari kewajiban syariat. Ya subhanallah. Kira-kira baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tingkatan yang mana kalau begitu? Yang melaksanakan sholat malam saja sampai kedua kakinya bengkak dan kakinya pecah-pecah. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang melihat betapa luar biasa kesungguhan baginda Rasulullah dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beliau agak dengan nada protes berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alaysa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang lalu bahkan yang akan datang? Kok harus sedemikian capeknya ya Rasul? Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, afala uhibbu an akuna abdan syakura, tidakkah aku suka untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Ketika Allah tabaraka wa ta'ala memberikan berbagai macam karunia-karunia yang sifatnya hissiyah, badaniyah, demikian pula karunia dan nikmat yang sifatnya ma'nawiyah, hidayah dari Allah Azza wa Jalla, yang tentunya semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita menuntut rasa syukur, dan di antara bentuk kesyukuran adalah dengan semakin mendekatkan diri beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada memang sebagian yang kemudian berdalil dengan salah satu firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadahlah kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu, sampai datang kepadamu keyakinan. Menurut dia bahwa kalau kita sudah berada pada tingkatan yakin, tidak usah ibadah. Pemahaman dari mana? Pemahaman dari mana? Sebagaimana juga dia menyatakan, Allah berfirman, aqimis salata lidzikri, tunaikan salat dalam rangka mengingatku. Kalau sudah ingat kepada Allah berarti sudah salat, tak usah salat lagi. Ini kelihatannya tak perlu dipanjang lebar karena sudah sangat jelas. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Inilah seorang muhsin yang dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan dia melihat Allah. Dalam kehidupan dia, dia merasa Allah senantiasa mengawasi segala gerak-geriknya. Mau di kantor, dalam profesi apapun dia, karena dia sedang memikul sebuah beban tanggung jawab, maka benar-benar tugasnya ditunaikan dengan penuh amanah. bukan semata-mata ketika dia dilihat oleh pimpinannya, oleh komandannya, oleh bosnya, tapi karena ada Allah tabaraka wa ta'ala yang maha melihatnya. Manusia tidak ada seorang pun yang memandang dia dalam kegelapan malam, dalam kesendiriannya ketika dia berbuat dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia tahu ada Allah yang tidak pernah tidur, yang tidak pernah lupa, yang tidak pernah lalai dari hambanya. Pendengarannya, penglihatannya, pengawasannya. Ini seorang muhsin. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Qur'an, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan ada balasan al-husna. Al-husna ditafsirkan sendiri Rasulullah dan para mufassirun adalah al-jannah, balasan surga. Wa ziyadah, dan ada nilai tambah. Yakni teriwayatkan dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam bahwa ketika Allah tabaraka wa ta'ala memasukkan ahlul jannah ke dalam jannah, penduduk surga telah masuk ke dalam surga, Allah subhanahu wa ta'ala menawarkan kepada mereka sebuah kenikmatan. Maukah aku tambahkan untuk kalian kenikmatan yang lain? Ya Allah, kenikmatan apa lagi yang lebih besar dibandingkan kenikmatan ini? Alam tubayyid wujuhana, bukankah engkau ya Allah telah memutihkan wajah-wajah kami? Yang termaktub dalam firman Allah, wujuhuy na'am yawma tabyaddu wujuh. Pada hari itu wajah mereka putih berseri-seri. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menyingkap tirai. Menyingkap al-hijab yang menutupinya dari makhluknya. Dan hijab Allah subhanahu wa ta'ala adalah nur, cahaya. Yang Rasulullah katakan, lau kashafaha la ahraqat subuhatu wajhihi man taha ilaihi basaruhu min khalqi. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menyingkap cahaya itu atau hijab itu, maka niscaya akan membakar atau menghancurkan. Nah, membakar semua yang dijangkau pandangan mata Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak akan ada apapun yang tersisa. Maka mereka mendapatkan kenikmatan terbesar. Seakan-akan mereka lupa dengan kenikmatan jannah, kenikmatan surga. Nikmat melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Di dunia mereka beribadah kepadanya, merasakan dalam dirinya kehadirannya dan pengawasannya, meskipun mereka tidak melihat wajahnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan balasan di yaumul qiyamah dengan Allah perlihatkan wajahnya sebagai nikmat yang paling besar. Ini jenis ihsan yang pertama. Jenis ihsan yang kedua adalah al-ihsanu ilal makhluk. Ihsan kepada makhluk. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman seorang di antara kalian dengan iman yang sempurna sampai dia cinta kepada saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Berbuat baiklah kepada sesama sebagai gambaran dan perwujudan iman. Bayangkan dan bandingkan barakallahu fikum, bagaimana kecintaan kita kepada diri kita, maka hendaknya itu pun kita wujudkan kepada saudara kita. Berbuat ihsan yang disebutkan bahwa perwujudan dari ihsan kepada sesama makhluk adalah mencurahkan kebaikan kepada mereka dan mencegah diri dari kejelekan lisan maupun tangannya. Jangan mengganggu saudara dengan tangan dan lisan. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, bihasbi mri'in minasyar an yahqir akhahul muslim. Cukuplah seseorang dikatakan jelek kalau dia merendahkan saudaranya dengan lisannya. Rasulullah pernah satu hari pula menyatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Qila man ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah yang tidak beriman sampai diulang 3 kali? Maka Rasulullah menyatakan, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Seorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Jangan sampai ada saudara kita yang tidak merasa aman atas diri kita dari gangguan tangan kita, dari gangguan lisan kita. Serba ketakutan terhadapnya, khawatir dapat gangguannya lisan maupun tangannya. Maka camkan baik-baik. Yang Rasulullah sampai menyatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Padahal subhanallah, kebaikan yang kita berikan kepada saudara kita, sekecil apapun itu nilainya pahala. Di sisi Allah menjadi sadaqah baginya. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun itu meskipun sekedar berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, wajah ceria. Nah, wajah ceria. Bahkan Rasulullah menyatakan orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling banyak tersenyum. Nah, yang paling banyak tersenyum. Subhanallah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Nabi dalam kesempatan yang lain menyatakan, man ahabba an yuzahzaha 'anil nari wa yudkhilal jannata falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nasi ma yuhibbu an yu'ta ilai. Barang siapa yang suka, yang cinta untuk diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, tidak ada seorang pun yang tidak mau. Semua kita berharap, berangan-angan Allah selamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam jannah yang penuh dengan kenikmatan. Tapi ada syaratnya. Maka hendaklah ketika datang kematiannya, dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan yaumul akhir, dan dia memperlakukan manusia dengan suatu perlakuan yang dia suka diperlakukan dengan perlakuan yang sama. Takar dengan diri kita, kembalikan kepada diri kita. Engkau tidak suka dicaci, orang lain juga tidak suka. Jangan caci dia. Orang berbuat salah, kemudian kamu sebarkan kesalahannya, aibnya engkau bongkar. Kamu tidak suka, dia juga sama. Dia kalau salah ditegur dengan penuh hikmah, nasihat yang lembut, empat mata. Kita senang seperti itu, orang lain juga senang dengan perlakuan yang sama. Subhanallah. Rahasia luar biasa besar. Kalau seandainya setiap muslim menunaikan kandungan hadis ini saja, dunia aman damai, sentosa, sejahtera. Tidak akan ada kekacauan. Bagaimana mungkin dia akan merampok, padahal dia juga tidak suka kalau rumahnya dirampok. Bagaimana dia akan membegal kalau dia juga tidak suka dibegal. Bagaimana mungkin dia akan mencuri sementara dia juga tidak suka dicuri. Bagaimana mungkin dia melanggar kehormatan saudara orang lain, melakukan perzinahan, padahal dia tidak suka kalau anaknya dizinai, istrinya dizinai, ibunya dizinai. Coba takar dengan diri kita. Dunia aman. Kehidupan damai, sejahtera. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Ini kepada manusia. Lah, binatang saja syariat memberikan ketetapan untuk berbuat ihsan kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dhabhtum fa ahsinuz dhibhata fal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu." Kalau kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang bagus. Membunuh saja dalam peperangan syariat mengajarkan cara yang baik, tidak boleh melakukan mutilasi. Nah, kalau menyembelih sembelihan, perbaiki cara menyembelihnya. Tajamkan pisaunya, alat sembelihnya, dan tenangkan binatangnya. Subhanallah. Sebagaimana pula kebaikan kepada binatang, bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang kisah seorang wanita pelacur di zaman Bani Israel. Dosa yang sangat besar. Perbuatan fahisyah. Keji, menjijikkan. Termasuk dosa besar. Yang sangat besar. Tapi subhanallah, ketika dia berbuat baik kepada seekor anjing yang kehausan, yang hampir mati kehausan, dia memberinya minum. Dia masuk ke dalam sumur. Dia isi khufnya, kaos kakinya, atau sepatunya dengan air. Dan dia minumkan kepada anjing itu. Allah mengampuni dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam jannah. Itu binatang. Lalu bagaimana kalau berbuat baik kepada sesama manusia? Jangan barakallahu fikum, kemudian pikiran kita ini terbatas dan fokus menjurus kepada bahwa tindak kebaikan al-ihsan hanya berlaku bagi muslim. Lah. Bahkan berlaku pula hatta kepada orang-orang kafir. Kepada orang-orang kafir sekalipun. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin." Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama dan tidak mengusir kalian dari kampung-kampung halaman kalian, dari negeri kalian, untuk berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang berbuat adil. Maka tidak boleh melakukan tindak kezaliman kepada orang kafir. Menipunya dalam perdagangan, dalam sewa-menyewa. Ngajak saudaranya, ayo usaha, buka toko. Berapa modalnya? Tidak banyak, cukup bawa linggis jam 12 malam. Buka toko Cina misalnya. Oh, begitu maksudnya. Mau ngerampok di dalam. Tidak boleh, haram. Haram. Yang terkecil sekalipun. Lalu bagaimana dengan perkara besar, menumpahkan darah? Orang-orang kafir yang kita sudah tahu jenis pembagian orang-orang kafir. Ada kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'min atau musta'man, dan kafir harbi. Hanya satu golongan ini, kafir harbi, yang memerangi kaum muslimin dengan fisik. Itu yang boleh diperangi dalam rangka membela dan mempertahankan diri. Tapi kalau kafir zimmi yang hidup berdampingan dengan mereka, Rasulullah menyatakan, man adani atau man adza zimmiyan faqad adani, yang mengganggu seorang kafir zimmi maka sungguh dia telah menggangguku. Man adza zimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah, yang mengganggu seorang kafir zimmi aku musuhnya di hari kiamat. Pengen syafaat Rasul tapi dimusuhi Rasulullah. Gimana caranya? Kafir mu'ahad yang terikat perjanjian damai atau yang mereka mendapatkan jaminan keamanan. Karena ulama terkadang mereka menyamakan antara kafir mu'ahad dengan kafir musta'min atau musta'man. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Padahal bau surga bisa tercium dari jarak sekian dan sekian. Itu orang kafir. Jangan atas nama jihad kemudian menumpahkan darah yang terjaga, yang terlindungi. Itu bukan jihad, tapi jahat. Lah terus bagaimana kalau kemudian yang menjadi korban adalah muslimin yang tidak berdosa? Sampai-sampai ketika Allah membangkitkan mereka di yaumul qiyamah, mereka akan bertanya, karena sebab apa kami dibunuh? Apa dosa dan kesalahan yang kami perbuat? Mereka tidak tahu. Tidak tahu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar menjadi qudwah dan teladan hasanah bagi umatnya sampai hari kiamat. Lihatlah bagaimana sikap pergaulan Rasulullah biarpun kepada orang kafir dan musyrik. Rasulullah pernah memberi hadiah kambing kepada seorang musyrik yang memenuhi antara dua lembah atau antara dua gunung. Yang memenuhi lembah di antara dua gunung. Jangan bayangkan 1-5 ekor kambing. Nah. Kambing yang memenuhi lembah di antara dua gunung. Padahal kita Masya Allah, kalau dikasih saja satu ayam betutu, senangnya Masya Allah. Itu baru ayam betutu. Bagaimana kalau kambing guling? Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. rahmati, sayangi orang-orang yang ada di bumi atau penduduk bumi, niscaya akan merahmati dan menyayangimu yang di langit. Kenapa? Sering saya ulang-ulang sebuah faedah dan pelajaran penting bahwa al-jazaa' min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan kita. Kita menyayangi yang di bumi, yang di langit akan menyayangi kita. Baik, selanjutnya. Poin berikutnya dan sebab yang berikutnya yang dengannya seorang hamba bisa meraih kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah senantiasa bersuci. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Wallahu yuhibbu al-mutatahirin. Allah cinta kepada orang yang senantiasa bersuci. Kalau yang tadi ihsan, Allah menyatakan, Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. At-taharah atau bersuci dibagi oleh para ulama menjadi dua bagian. Taharatun hissiyah dan taharatun ma'nawiyah. Taharah yang sifatnya hissi, badaniyah, suci badan. Di antaranya dengan cara berwudu, mandi. Di samping taharah badaniyah dalam bentuk wudu ini membersihkan anggota badan kita, di sisi lain pun dia akan menggugurkan dosa-dosa. Akan menggugurkan dosa-dosa. Rasulullah menjelaskan bahwa akan bercucuran dari seorang hamba dosa-dosanya yang ada pada anggota badan yang terkena oleh basuhan wudunya sampai tetes akhir dari tetesan wudu tersebut. Hatta akhirah qatril man, sampai tetes terakhir dari tetesan wudu tersebut, dari apapun anggota wudu yang terkena oleh air wudu tadi akan berguguran dosa-dosanya. Mencuci tangan, dosa yang dilakukan dengan tangan akan berguguran. Mencuci mulut berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung akan bercucuran darinya dosa-dosanya. Mencuci wajahnya. Naam, semuanya barakallahu fikum. Sebagaimana pula di sisi lain, orang-orang yang mereka banyak melakukan wudu, Allah subhanahu wa ta'ala akan bangkitkan dia di yaumul qiyamah dalam kondisi ghurran muhajjalina min asaril wudu. Wajah, tangan, dan kakinya akan berkilau dengan kilauan putih, bersinar. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Inna ummati ya'ti yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan wajah, kaki, dan tangannya akan berkilauan dengan kilauan berwarna putih. Sahabat sempat bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau bisa mengenal kami pada hari itu? Bisa. Bagaimana kira-kira menurut kalian? Ada seseorang yang memiliki kuda yang kudanya itu pada wajah, tangan, dan kakinya ada warna putihnya. Di tengah-tengah kuda milik orang lain yang berwarna hitam seluruhnya. Si pemilik kuda yang ada campuran warna putih pada wajah, tangan, dan kakinya bisa tidak membedakan dengan kuda milik orang lain yang semuanya berwarna hitam? Bisa ya Rasulullah. Seperti itulah. Aku akan bisa mengenal kalian pada hari kiamat. Banyak berwudu, banyak sholat. Maksudnya wudu sini juga sholat. Cuma wudu terus tidak sholat, ya repot juga. Maka Rasulullah pun bertanya, bagaimana menurut kalian kalau ada seseorang yang di depan rumahnya ada sungai, Lalu dia mandi di sungai itu 5 kali sehari. Kira-kira masihkah tersisa kotoran di badannya? Oh, tidak akan tersisa ya Rasulullah. Seperti itu pula lah seseorang yang selalu berwudu, kemudian menunaikan salat 5 kali sehari. Tidak akan tersisa kotoran pada dirinya. Maksudnya dosa-dosanya. Kenapa? Kata Rasulullah, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan wa fi riwayatin wal umrati ila al-umrati kaffaratul lima bainaha. Salat-salat yang 5 waktu antara satu salat pada salat yang berikutnya, Jumat kepada Jumat yang berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, disebutkan pula umrah ke umrah yang berikutnya, menjadi kafarah yang menebus, menggugurkan dosa-dosa kita. Ini taharatun hissiyah badaniyah. Karena waktunya sudah isya, kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.